Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada pembahasan yang sebelumnya masih kita sebutkan awal dalam bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yang mana pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya faedah di dalam ayat yang mulia ini berisikan larangan bila mana seorang hamba tersebut dia memiliki sikap su'udzon, buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dari pentafsiran firman Allah Subhanahu wa ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka memiliki persangkaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, namun persangkaan mereka tersebut bukan persangkaan yang dibenarkan, tapi persangkaan jahiliyah yang sama sekali menyimpang dari Al-Quran, demikian pula bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada bab yang sebelumnya atau pembahasan yang sebelumnya telah kita singgung tentang sikap buruk sangka antara seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lainnya. Ini perkara yang tidak dibenarkan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya adzan adalah akzabul hadis. Sekedar seorang dia memiliki persangkaan terhadap saudaranya, apabila dibangun di atas persangkaan yang tidak dibangun di atas al-ilmu, maka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Yang Nabi alaihi salatu wasalam memperingatkan agar umatnya tersebut berhati-hati dari adzan. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna ba'dha dhanni ithmun, sesungguhnya pada sebagian adzan tersebut terkandung unsur dosa, kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bila mana seorang muslim dia berburuk sangka dengan seorang muslim yang lainnya, dikatakan sebagai perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bila mana seorang hamba tersebut dia memiliki sikap buruk sangka terhadap Khaliq, terhadap penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ini tentu dosanya jauh lebih besar dan tingkat keharamannya jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya sikap su'udzan, berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah a'zamul muharramat wa aqbahudz dzunub, keharaman yang paling besar dan dosa yang paling jeleknya adalah seorang hamba dia berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sebutkan sedikit penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah seputar adzan. Kemarin kita sebutkan definisi zon itu apa? Hah? Apa definisi zon? Siapa yang ingat pengertian zon? Abu Zubair, masih ingat enggak apa itu zon? Mughirah, fadal. Jangan senyum aja, itu senyum bukan jawaban itu. Abu Qanita, fadal. Oh, kurang lengkap itu. Abu Abbas Ali, fadal. Hah, anda ikut. Iya, tidak apa-apa. Aduh, Abu Amr. Hah, anda ikut. Abu Abdurrahman Lampung, fadal. Oh, anda ikut. Ini kemarin pertemuan malam Selasa. Hah? Itu sudah itu. Sudah. Sudah lewat itu. Jadi pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan maratibul idrak. Tingkatan-tingkatan al-ilm. Yang mana jangkauan pemikiran seseorang terhadap realita yang sebenarnya ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah al-ilm. Yang pertama adalah al-ilm. Yaitu idraku syai' ala ma'alaihi idrakan jazima. Yaitu jangkauan seseorang, tatkala dia menjangkau sesuatu, sifatnya adalah satu kebenaran, satu keyakinan, satu kepastian. Ini makna dari al-ilm. Seperti seorang dia mengenal Zaid, dia mengenal Muhammad, sehingga tidak hanya mengenal dari sisi sifatnya, bahkan postur tubuhnya, kebiasaannya, dan apa yang disenanginya bisa dia sampaikan. Ini tingkatan al-ilm, sehingga dia bisa menggambarkan kepada orang yang belum mengenal sang Muhammad tersebut dengan sebenar-benarnya. Ini makna al-ilm. Yang di bawahnya adalah adh-dhan. Yang di bawahnya adalah adh-dhan. Yaitu jangkauan seseorang tatkala menjangkau sesuatu masih ada unsur keraguan-raguan di dalamnya, masih ada sedikit unsur keraguan-raguan di dalamnya. Ataukah sebelumnya telah kita persentasekan dengan tingkatan kebenarannya sebanyak 75%, kesalahannya itu sisanya 25%. Berarti dia menjangkau sesuatu namun kebenarannya menurut persepsinya jauh lebih besar dibandingkan salahnya. Itu makna dari adzan. Makna dari adzan. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan adzan, yang mana dilakukan oleh seorang muslim terhadap seorang muslim yang lainnya saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memperingatkan agar jangan sampai seorang terjerumus di dalamnya. Yang Rasul menyebutkan fa inna dhanna akdzabul hadis. Sesungguhnya adzan tersebut adalah sedusta-dusta perkataan. Makna adzan di dalam hadis ini adalah seperti yang kita sebutkan. Yaitu seorang dia memiliki persangkaan yang kebenarannya jauh lebih besar dibandingkan salahnya. Namun ada sedikit keraguan-raguan di dalamnya. Adzan ini diamalkan dalam perkara sholat. Bila mana seorang memiliki keraguan-raguan dalam sholatnya, Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan agar mencari mana di antara jumlah rakaat yang lebih besar dimungkinkan benarnya daripada salahnya. yaitu untuk kemudian kita memiliki azan, kemungkinan terbesar benarnya dari salahnya. Semisal seorang dia mengerjakan salat maghrib, dia lupa sudah 3 rakaat ataukah 2 rakaat. Nabi menganjurkan agar seorang mencari azan, yaitu mana di antara jumlah 2 dari jumlah apa yang dia ragu-ragukan tersebut, yang dia tersebut lebih condong terhadap benarnya ketimbang salahnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, di bawahnya asyak, yaitu antara jangkauan dengan realitas yang ada sebenarnya, ini ada kebimbangan di dalamnya tanpa ada kecenderungan untuk merojihkan salah satu dari keduanya. Atau bila mana kita persentasekan benarnya 50%, salahnya 50%. Di bawahnya al-jahl. Di bawahnya adalah al-jahl, yaitu seorang tidak bisa menjangkau sesuatu yang ada di depannya. Sehingga tatkala ditanya tentang sesuatu tersebut, dia tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai keterangan. Ini makna al-jahl. Dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang adh-dhann terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ini terbagi menjadi 2 macam dengan pengertian dhann yang tadi kita sebutkan. Di bawahnya al-ilm. Al-awwal, yang pertama adalah ayyadhunna billahi khaira. Seorang dia memiliki zon yang baik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ayyadhunna billahi syarra. Seorang memiliki zon yang buruk terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang pertama ini memiliki 2 keterkaitan. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu yang terjadi di alam dunia ini. Apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu yang terjadi di alam dunia ini, sehingga tidak berkaitkan dengan dirinya. Seperti pengadaan, penciptaan, binatang apapun yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti di dalamnya terkandung kebaikan. Ini termasuk bentuk husnuzan terhadap ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kejadian-kejadian yang ada, bencana alam ataukah yang semisalnya yang tidak berhubungan dengan dirinya. Sehingga dalam perkara ini wajib atas seorang muslim untuk kemudian membawa seluruh apa yang telah diciptakan, dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sikap yang mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu bersikap husnuzan, meyakini bahwasanya apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan dengan sikap hikmah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah muta'alliqun bin nisbati lima yafa'aluhu bika, yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada diri seorang hamba, sehingga perkara tersebut berhubungan dengan dirinya. Apakah bentuknya sakit yang berkepanjangan, apakah bentuknya kelumpuhan, kecacatan pada salah satu jasmaninya, apakah yang berhubungan dengan musibah-musibah yang menimpa dirinya tidak ditimpakan kepada seorang selain dirinya. Ini berhubungan dengan qadha dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala yang secara khusus menimpa seorang hamba. Sehingga keadaan yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, yujibu dhanna al-hasana, wajib bagi seorang muslim untuk dia memiliki husnul dhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala menjalankan sesuatu tersebut dengan keikhlasan, dengan diiringi adanya husnuzan atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan as-sabru, demikian pula as-syukur, sehingga dia akan mendapatkan pahala atas apa yang dilakukannya tersebut. Kemudian yang kedua dari macam adzan adalah dhannusu. Seorang hamba dia memiliki adzan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mithlu ayadhunna fi fi'lihi safahan aw zulman aw nahwa dzalik. Semisal seorang dia memiliki persangkaan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu kejahilan. Ada unsur kezaliman dan yang semisalnya. Beliau menyebutkan seperti yang tadi kita nukilkan, wa fa innahu min a'zamil muharramat wa aqbahiz dzunub. Ini adalah merupakan keharaman yang paling besar dan dosa yang paling kejinya. Itu seorang dia memiliki su'udzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan ayat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Ya dhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah. Mereka menyangka memiliki adzan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibenarkan. Persangkaan mereka adalah persangkaan jahiliyah. Mereka mengatakan hal lana minal amri min syai', apakah kita memiliki sesuatu dari urusan tersebut? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah sesungguhnya semua urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman al-Syekh rahimahullahu taala bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala ini berkisah tentang terjadinya kejadian pada perang Uhud. Kejadian pada perang Uhud. Telah kita dengarkan bagaimana kisah yang terjadi dan dialami oleh Rasul dengan para sahabatnya pada peristiwa perang tersebut. Sehingga dalam perang inilah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan adanya mereka orang-orang yang memiliki su'udzan, buruk sangka atas Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keraguan-raguan terhadap kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita sebutkan perkataan al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang penafsirannya. Wa qawluhu dan firman Allah subhanahu wa ta'ala az-zannina billahi zanna saw alaihim da'iratu saw. Orang-orang yang memiliki az-zan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan zan yang buruk. Atas mereka tempat kejelekan. Ini berisikan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang memiliki su'udzan terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wa qala Ibnu al-Qayyim fil ayatil ula. Berkata Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala tentang ayat yang pertama. فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. Azan di dalam ayat ini ditafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepada rasulnya. Tatkala mereka melihat bagaimana mereka orang-orang musyrikin berhasil mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, banyak di antara mereka yang terbunuh oleh mereka orang-orang musyrikin, sehingga muncullah buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepada rasulnya. wa anna amrahu sayadmahil. Persangkaan yang berikutnya adalah bahwasanya urusan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan hancur, akan sirna, tidak akan berkembang. Buktinya dalam perang tersebut mereka berhasil dikalahkan. Akhirnya mereka muncul persepsi persangkaan seperti yang kita sebutkan. Wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatihi. Ditafsirkan pula makna dhannal jahiliyah adalah apa yang menimpa seorang hamba bukan disebabkan karena takdir Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Sehingga semata-mata apa yang menimpa dirinya adalah disebabkan karena perbuatannya. Ataukah mungkin kalau misal apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dia yakini berdasarkan takdir dari sisi Allah Subhanahu wa taala namun tidak di atas sikap hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meyakini itu adalah kezaliman. Dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menzaliminya. Ataukah dia memiliki pendek angan-angan sehingga dia meyakini bahwasanya tidak ada sesuatu kebaikan atas apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Tidak ada hikmahnya. Ini juga termasuk dari dhannal jahiliyah. Sehingga dengan ini kita bisa mengambil faedah hendaklah seorang muslim dia benar-benar menerapkan husnul dhan terhadap seluruh apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dibawa dengan husnul dhan. Apakah dalam bab asy-syari'ah? Ya kan dalam bab asy-syari'ah. Sehingga Syekh Nasir Az-Za'di rahimahullahu taala menyebutkan di dalam manzumahnya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah anna ad-dina mabniyun 'ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih. Bahwasanya agama ini dibangun di atas prinsip untuk mendapatkan satu kemaslahatan. Di atas prinsip untuk mendapatkan kemaslahatan, kebaikan-kebaikan yang nantinya akan dirasakan oleh seorang yang menjalankannya. Fi jalbiha, dalam bentuk dia sanggup ataukah bisa untuk kemudian mewujudkannya, mendapatkannya. Wa dar'i lil qada'ihi, ataukah untuk kemudian menolak, menyingkirkan adanya keburukan yang membahayakan pelakunya. Seperti diharamkannya minum khamar. Ada kejelekannya, ada keburukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ismuhuma apa itu? Akbaru min ya min naf'ihi. Dosanya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasul tentang al-khamr, demikian pula perjudian. Katakanlah kepada mereka apa kata Allah Subhanahu wa taala, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Padanya ada dosa yang besar dan ada manfaat untuk manusia yang menjalankannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Dan yang lainnya dalam bab pengharaman. Sehingga seorang muslim jangan memiliki sikap su'udzon. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pekerjaan ini? Sehingga menyebabkan dia kesulitan untuk kemudian bekerja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli yang seperti ini sehingga dia mengalami kerugian yang banyak dari labanya dan yang semisalnya. Ini termasuk dari dhannal jahiliyah. Seorang dia berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fusira bi inkaril hikmah, dan ditafsirkan pula dhannal jahiliyah adalah sikap seorang dia mengingkari hikmah, yaitu segala sesuatu yang diciptakan, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya, pasti terkandung hikmah. Diharamkannya makan daging babi ternyata ada hikmahnya. Disyariatkannya seseorang untuk kemudian mencelupkan az-zubab, seekor lalat, ke dalam air tatkala lalat tersebut mencelupkan dirinya di permukaan air tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhari shifa, karena pada salah satu sayap seekor lalat tersebut terkandung di dalamnya penyakit dan pada satu sayap yang lainnya terkandung obatnya, sehingga Rasul memerintahkan untuk kemudian mencelupkan seekor lalat tersebut kepada makanan atau minuman yang dihinggapinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Dan minimalnya hikmah dari apa yang disyariatkan, demikian pula diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah at-ta'abbudiyah, yaitu bentuknya ta'abbud, yaitu semata-mata berisikan perintah agar seorang hamba dia tunduk terhadap dia menundukkan dirinya untuk menghambakan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab perintah dia diperintahkan untuk kemudian menjalankannya, hikmahnya adalah ta'budiyah. Dalam bab yang haramkannya satu perkara, hikmahnya adalah ta'budiyah, terkadang pada salah satu dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Kemudian yang berikutnya adalah ingkarul qadar, mengingkari qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dhannal jahiliyah, menganggap bahwa segala sesuatu tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tercipta dengan sendirinya. Wa ingkaru ayyutima amru rasulih wa ayyuzhirahu Allahu ala dini kullih. Seorang dia mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusan rasulnya dan akan menampakkan agama rasulnya di atas agama selain agama beliau alaihi salatu wassalam, akan memenangkannya di atas agama yang lainnya. Wa hadza huwa dhannu alladhi dhanna almunafiquna wal musyrikuna fi suratil fath. Dan keseluruhan apa yang disebutkan ini adalah dhannu su, sikap su'udzan, berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang telah dilakukan oleh mereka orang-orang munafikun, demikian pula orang-orang musyrikun, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath. Wa innama kana hadha dhannu su li'annahu dhanna ghayra ma yaliqu bihi subhanahu wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiq. Sehingga ini dinyatakan sebagai bentuk sikap buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena persangkaan tersebut adalah persangkaan yang tidak selayaknya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tidak sesuai dengan hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sikap terpuji demikian pula benarnya janji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Faman dhanna annahu yudilu al-batila 'ala al-haqqi idalatan mustaqirratan yatmahillu ma'aha al-haqq aw ankara an yakuna ma jara biqada'ihi wa qadarihi aw ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin balighatin yastahiqu 'alayha al-hamdu bal za'ama anna dhalika limashi'atin mujarradah fadhalika dhannu alladhina kafaru fawailul lilladhina kafaru minan nar. Adapun seorang yang ia menyangka bahwasannya kebatilan tersebut akan mengalahkan al-haq yang bentuknya mustaqir, akan menetap selama-lamanya, bahwasanya al-haq tersebut itu akan sirna, akan dikalahkan oleh kebatilan. Ataukah dia mengingkari bahwasanya apa yang terjadi ini dia ingkari berdasarkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ataukah dia mengingkari bahwasanya pada takdir Allah Subhanahu wa taala terkandung hikmah yang wajib atas seseorang untuk kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bal za'ama anna dzalika limasyiatin mujarradah, bahkan dia menyangka bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini semata-mata hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada hikmahnya, tidak ada kebaikannya. Maka yang demikian kata beliau rahimahullah, fadzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil kafirina minan nar. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Ini adalah persangkaan mereka orang-orang kafir, maka kecelakaan bagi mereka orang-orang kafir, nantinya mereka akan dimasukkan ke dalam an-nar. Wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna saw fi ma yahtassu bihim. Dan kebanyakan manusia, bila mana kita memperhatikan, mereka memiliki sikap dhan, buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang hanya khusus menimpa mereka saja. Seperti dalam bab dia tertimpa bencana, dia tertimpa masaib dari masaibi ad-dunya ataukah yang semisalnya. Wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim, ataukah terhadap perkara-perkara yang menimpa selain mereka. Wa la yaslamu min dzalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatih, dan tidak ada seorang pun yang terselamatkan dari buruk sangka ini kecuali seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, demikian pula mengenal sifat-sifatnya. Mujibun hikmatuhu wa hamduh, yang mewajibkan bagi seseorang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk menggandengkannya dengan sikap hikmah dan nantinya akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Falyatani al-labibun nasihu li nafsihi bihadha walyatub ila Allah walyastaghfirhu min dhannihi bi rabbih dhanna saw. Maka adalah seorang yang berakal memperhatikan untuk kemudian menasihati keadaan dirinya. Kalau semisal terkandung perkara yang demikian, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruk sangka yang dimilikinya. Falau fatashta man fatashta la ra'aita 'indahu ta'annutan 'ala al-qadari wa mulamatan lah. Bila mana engkau ingin memperhatikan seseorang yang ingin kau perhatikan, maka engkau akan melihat bahwasanya di sisinya dia memiliki sikap at-ta'annut, berlebih-lebihan di dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun mencelanya. Wa annahu kana yanbaghi ay yakuna kadza wa kadza, sehingga dia pun akhirnya mengatakan selayaknya demikian dan demikian, seakan-akan mengingkari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Fa mustaqillun wa mustakfir wa fattish nafsaka hal anta salim. Ada sebagian yang sedikit sikapnya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang banyak memiliki sikap buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah seorang itu memperhatikan dirinya, hal anta salim, apakah dia terselamatkan dari buruk sangka tersebut. Fa in taju minha tanju min zi'azimatin wa illa fa inni la ukhaluka najiyah. Kalaulah semisal engkau terselamatkan dari sikap ini, maka engkau akan terselamatkan dari sesuatu yang besar. Kalau semisal tidak, maka aku tidak menganggapmu mendapatkan keselamatan. Ini selesai yang dinukilkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala, apa yang ditafsirkan oleh imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang ayah dhanna al-jahiliyah. Wa fihi masail, di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama adalah tafsiru ayat Ali Imran, pentafsiran ayat dalam surah Ali Imran. Asani, yang berikutnya adalah tafsiru ayat al-fathi, pentafsiran yang terkandung dalam surat al-fathi. Asalisa, yang berikutnya al-ikhbaru bi anna dzalika anwa la tuhsar, penjelasan bahwasanya dhanna al-jahiliyah ini memiliki bermacam-macam bentuk dan tidak terbatas pada jumlah tertentu, bisa dikembangkan. Yang disebutkan dan dicontohkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala hanya sebagian, bisa dikembangkan ke beberapa macam perbuatan. Ar-rabi'ah yang berikutnya, annahu la yaslamu min dzalika illa man 'arafa al-asma'a was-sifati wa 'arafa nafsahu. Bahwasanya tidaklah akan terselamatkan dari perkara ini kecuali seseorang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya, dan dia mengenal zat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga pentingnya seorang untuk dia mengkaji al-asma, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti apa sifat Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensi-konsekuensinya. Sehingga dengan ini akhirnya dia akan bisa terhindarkan dari sikap dhannal jahiliyah yang dilakukan oleh mereka orang-orang munafikun, demikian pula orang-orang al-musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa yu'adzziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna sawu'. Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang munafiqin yang laki-lakinya, orang-orang munafiqin yang perempuannya, al-musyrikin dan al-musyrikat, yang mereka adalah orang-orang yang memiliki adzan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan dzan yang buruk. Lihat bagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam tentang apa yang mereka lakukan tersebut dengan azab. Wa qala al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, pentafsirannya adalah adzannina billahi annahu la yansuraka wa ahlul iman bik ala a'daik. Itu persangkaan mereka yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongmu, tidak akan memberikan pertolongan kepada ahlul iman atas melawan musuh-musuhnya. Ini juga termasuk dari dhanna asu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Di samping Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka orang-orang munafikin, al-munafiqat, al-musyrikin wal musyrikat dengan adzanina dhanna sau, yang pertama dengan azab, yang kedua Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah murka kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, menunjukkan besarnya akibat dari dhanna al-jahiliyah atau dhanna su yang diberikan seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa addalahum jahannama wa sa'at masira. Allah Subhanahu wa taala juga mempersiapkan untuk mereka neraka jahanam, yang jahanam tersebut adalah seburuk-buruk tempat kembali. Menjelaskan besarnya ancaman dari perbuatan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. والعفو منكم آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.